Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala fi kitabihi fikhil asma'il husna al-hakimu al-hakamu. Waqad warada ismullahi al-hakim fil quranil karim ma yukarribu min mi'ati marrah. Qala ta'ala Ma yakrubu min mi'ati marrah. Qala ta'ala wa huwa al-hakimul khabir. وقال تعالى والله عزيز حكيم وقال تعالى والله عليم حكيم وقال تعالى وكان الله واسعا حكيما بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Allahumma alhimni rushdi wa qini sharra nafsi. Allahumma aftah alayna hikmataka wa anshur alayna min khazaini rahmatika. Rabbi zidni ilma wa rzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Qala al-musannifu hafizahullah. Berkata pengarang kitab Fiqhul Asmaul Husna, Al-Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumullah tabaraka ta'ala. Nama Allah Al-Hakim Al-Hakam. Di antara nama-nama Allah ada namanya Al-Hakim dan Al-Hakamu. Ya. Waqad warada ismullah Al-Hakim fil Qur'ani ma yaqrubu min mi'ati marrah. Terdapat penjelasan nama Allah Al-Hakim dalam Qur'an yang begitu banyaknya kurang dari 100. Di antaranya Allah berfirman wa huwal hakimul khabir. Dia Tuhan yang Maha Hakim, bijaksana, Al-Khabir, Maha mengetahui detail urusan. Allah berfirman, Wallahu Azizun Hakim, Dialah Allah, Tuhan yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Allah berfirman, Wallahu Alimun Hakim, Dialah Tuhan yang Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. Wa kana Allahu Wasi'an Hakima, adalah Allah Tuhan yang Maha Luas dan yang Maha Bijak. Naam. وهذا الاسم العظيم دال على ثبوت كمال الحكم لله وكمال الحكمة أما كمال الحكم فبثبوت أن الحكم لله وحده يحكم بين عباده بما يشاء ويقضي فيهم بما يريد لا رد لحكمه ولا معقب لقضائه قال تعالى أليس الله بأحكم الحاكمين وقال تعالى أفغير الله أبتغي حكما وقال تعالى وهو خير الحاكمين وقال تعالى إن الحكم إلا لله وقال تعالى ولا يشرك في حكمه أحدا وليس لأحد أن يراجع الله في حكمه كما يراجع الناس بعضهم بعضا في أحكامهم قال تعالى والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب فحكمه في خلقه نافذ لا رد له وهذا الاسم العظيم نم الله yang agung ini Al-Hakim dalun ala thubutil hukmi lillahi wahdah, menunjukkan bahwasanya segala macam bentuk keputusan itu adalah milik Allah. Jadi bahasa Arab hakama yahkumu, ya, di antara makna adalah menghakimi, memutuskan. Ya. Nama Allah Al-Hakim, Tuhan, Dialah menghakimi segalanya. Tuhan pemilik segala macam keputusan. Jadi, wa hadzal ismul azim, nama Allah agung ini dalun ala thubuti kamal hukmi lillah, menunjukkan sempurnanya segala macam keputusan, ketetapan Allah. Satu, yang kedua wa kamalil hikmah, menunjukkan betapa bijaknya segala macam bentuk keputusan tersebut. Jadi nama Allah Al-Hakim Al-Hakam menunjukkan dua hal. Pertama, bahwa segala macam bentuk hukum atau keputusan adalah miliknya semata. Baik keputusan namanya Al-Hukmul Kauni, keputusan yang mencakup segala macam makhluknya, alam semesta, ataupun al-hukmu asy-syar'i, ketetapan keputusan dalam bentuk perintah maupun larangannya. dalam bentuk syariat yang dia turunkan. Dan segala macam bentuk keputusannya tersebut, baik ingat al-hukmi maupun al-kauni, tak pernah lepas daripada hikmah. Semuanya penuh dengan kebijaksanaan. Apa yang ditetapkan, bijaksana. Apa yang dia perintahkan, bijaksana. Apa yang dia larang, dalamnya ada kebijaksanaan. Dalam setiap perintahnya ada kebijaksanaan, dalam setiap larangnya ada kebijaksanaan. Jadi inilah makna, kira-kira makna daripada nama Allah Al-Hakim dan Al-Hakam. Adapun yang pertama, amma kamal hukmi, adapun sempurnanya ketetapan Allah SWT, fabi thubuti anna al-hukma lillahi wahdah, karena telah tetap bahwa segala macam ketetapan itu milik Allah semata. Yahkumu baina ibadihi bima yasha', dia menetapkan apapun ketetapan bagi hamba-hambanya. Kalaupun manusia buat ketetapan, tak akan pernah keluar daripada ketetapan Allah jua. Ya. Wa yaqdi fihim bima yurid, dan dialah memutuskan perkara antara mereka, antara manusia, dengan apa yang dia inginkan. Jalla fi'ula. La radda li hukmihi. Tak akan ada yang mampu menolak ketetapannya. Jika ingin ditetapkan si fulan menjadi kaya, kayalah dia. Jika ditetapkan si fulan menjadi miskin, miskin. Jika dia tetapkan si fulan menjadi penguasa, jadilah dia penguasa. Jika dia menetapkan si fulan menjadi terhina, jadilah dia terhina. La radda li hukmi, tidak ada yang menolak ketetapannya. Jika ditetapkan si fulan tersesat, tersesatlah dia. Jika ditetapkan si fulan dapat petunjuk, dapatlah petunjuk. Jika ditetapkan si fulan memiliki keturunan, memiliki keturunanlah dia. Jika ditetapkan si fulan tidak memiliki keturunan, maka tidak memiliki keturunanlah dia. Jika ditetapkan si fulan sakit, sakitlah dia. Begitulah seterusnya. La radda li hukmi, tak ada yang dapat menolak ketetapannya. Ya. Wala mu'aqqiba li qada'ih. Tidak ada pula yang dapat mengkomentari segala macam ketetapan takdirnya. Tak ada yang bisa komen. Mengapa harus begini ya Allah? Mengapa harus begitu? Ya, sebagaimana manusia selalu mengkomen, ya, buah pikir manusia lainnya, perkataan manusia lainnya, Allah la mu'aqqiba li qada'ih. Apapun yang mau dia buat, dia buat. Qala ta'ala, Allah berfirman, alaysallahu bi ahkamil hakimin, bukankah dialah Allah Tuhan yang maha bijak daripada segala macam yang bijak-bijak. Orang ada yang bijak, Allah lah Tuhan yang maha bijak daripada segala macam yang bijak dalam menetapkan ketetapan, dalam menetapkan ketetapan. Ya, ketetapan makhluk senantiasa banyak padanya ketimpangan-ketimpangan. Ya, ketetapan Allah sempurna. Pulang balik orang merevisi undang-undang, merevisi penafsirannya, ya, berganti-ganti. Tapi ketetapan Allah tak akan ada yang dapat mempengaruhinya. Dan semua ketetapannya bijaksana. Ketetapan manusia dievaluasi tak bijak, diperbaharui, begitulah seterusnya. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, afa ghairallahi abtaghi hakaman, apakah selain Allah Tuhan yang kucari darinya hakaman, keputusan? Ya. Allah berfirman, wa huwa khairul hakimin, dialah Tuhan yang paling sempurna hukumnya. Innal hukmu illa lillah, sesungguhnya ketetapan itu milik Allah semata. Wala yusyriku fi hukmihi ahadan, tidaklah ada satu pun manusia yang dapat bersekutu dalam ketetapan Allah Jalla wa'ala. Dalam ketetapan manusia, manusia bersekutu, bersepakat. Kadang mereka musyawarah terlebih dahulu. Kadang-kadang mereka voting suara. Allah subhanahu wa ta'ala tak ada yang dapat menjadi sekutu baginya dalam menetapkan ketetapan. Dia semata. Walaysa li ahlin an yuraji Allah. Walaysa li ahlin an yuraji Allah. Tak ada orang yang bisa naik banding kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, naik banding terhadap ketetapannya. Ketetapan manusia, saya enggak mau, saya naik banding. Ya, diberikan kesempatan untuk naik banding. Saya tak sepakat dengan ketetapan ini. Saya rasa ini menzalimi saya. Saya naik banding. Itu manusia. Ya, naiklah dia sampai ke Mahkamah Agung sana. Ya, dari Mahkamah ya, tinggi sampai ke Mahkamah Agung. Naik banding dia. Allah laisa li ahadin an yuraji Allah fi hukmi. Tak ada yang dapat sama sekali naik banding, tak setuju dengan ketetapannya. Dalam ketetapan kauninya, dalam ketetapan syar'inya, walaupun orang-orang kafir tak setuju dengan ketetapan Allah, dengan hukum Allah SWT dalam perkara ketetapan syar'i, tapi tak pernah lepas daripada ketetapan kauninya. Tak bisa orang kafir mengatakan, saya tak setuju Tuhan, kenapa kau ciptakan saya berambut keriting, saya melurus. Tak bisa. Tak bisa orang kafir berkata, Tuhan saya ingin sehat, kenapa ketetapan saya sakit. Tak bisa merubah. Adapun ketetapan syar'inya, banyak yang mengingkari. Mengingkari agama Islam, mengingkari Allah, mengingkari Rasulullah, mengingkari Tuhan. Mengingkari salah. Tapi ketetapan kauninya tak pernah mereka lepas. Didatangkan bala bencana topan, siapa yang menolak? Datangkan tsunami, siapa yang menolak? Ya, diturunkan bencana, musibah. Kama yuraji'un nasu ba'dhum ba'dha. Tidak sebagaimana manusia yang bisa mengintervensi keputusan manusia lainnya, naik banding, tak sepakat, tak sepaham, menggugat fi ahkamihim, dalam segala macam ketetapan yang mereka tetapkan. Qala ta'ala, Allah berfirman, wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmih. Dialah Allah yahkumu yang membuat ketetapan, dan tidak ada yang bisa sedikit jua pun mengkritik, mengkomentari ketetapannya. Wa huwa sari'ul hisab. Dialah Tuhan yang begitu cepat hisabnya. Kadang-kadang ada orang mengkomentari ketentuan takdir Allah, menghujat takdir, tapi tak guna. Tak merubah ketetapan itu sama sekali. Yang ada dosa yang datang padanya, takkah musibah bencana. Fa hukmuhu fi khalqihi nafidhun. Ketetapannya lah yang akan berlaku pada makhluknya. La radalah. Tak ada yang dapat menolak ketetapannya. Naam. Wa subutul hukmi lahu subhanahu yatadammanu subuta jami'il asma'il husna was sifatil 'ulya, li'annahu la yakunu hakaman illa sami'an basiran 'aliman khabiran mutakalliman mudabbira ila ghairi dhalika min al asma'i was sifat. Wa subutul hukmi lahu سبحانه وتضمن ثبوت جميع الأسماء الحسنى والصفات العليا والصفات العليا. Dan adanya ketetapan Allah Subhanahu wa taala ini, bahwasanya Allah punya nama Al-Hakimul Hakam, yang Maha Bijaksana dengan segala macam ketetapannya. Ya, mencakup semua nama-nama Allah yang baik-baik dan semua sifat-sifat Allah yang Maha Tinggi. Apapun sifat Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya, Al-Alim, Al-Qadir, semuanya pasti akan melekat kepadanya nama Allah Al-Hakim. Dalam sifatnya dia maha melihat. Dia maha melihat dengan kebijaksanaan. Dalam sifatnya maha mendengar, dia mendengar dengan pendengarannya, pendengar kebijaksanaan. Ya. Maha pengasih, maha penyayang. Semua sifat Allah, nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Ar-Rahmah, sifatnya Rahmat, namanya Ar-Rahman Ar-Rahim, tak pernah lepas daripada namanya Al-Hakim. Semua sifat Allah menggandeng padanya sifat Al-Hakim. Semuanya dengan bijak. Kalau manusia melihat, kadang tak bijak, entah apa dia lihat. Manusia mendengar, kadang-kadang mendengar tak bijak, entah apa dia dengar. Ya. Adapun Allah, semua nama-namanya, semua sifatnya melekat padanya namanya Al-Hakim. Dia menurunkan wahyunya, melekat padanya Al-Hakim dengan hikmah. Dia mengirim rasulnya, ya, dengan hikmah dan segala sesuatu. Dia binasakan kaum 'Ad, kaum Tsamud, kaum Lut dengan hikmah. Dia berikan kekuasaan kepada Bani Israel dengan hikmah dan seterusnya. Semua nama-namanya, semua sifat-sifatnya melekat padanya nama Allah Al-Hakim dan Al-Hakam. Li'annahu la yakunu hakaman illa sami'an basira. Karena takkan mungkin Allah disifati dengan sifat maha bijak, maha pemberi ketetapan, al-hakaman, Tuhan yang maha bijak, Tuhan menetapkan ketetapan, illa sami'an basiran aliman, kecuali dia Tuhan memiliki sifat maha mendengar, maha melihat, maha mengetahui, maha berbicara, maha mengatur, dan lain-lainnya daripada sifat-sifat Allah SWT segalanya. Semua sifat Allah melekat padanya nama Al-Hakim. Jadi nama Al-Hakim dan Al-Hakam ini adalah nama yang mencakup semua sifat-sifat Allah. Nempel dia pada semua sifat. Ya. Apapun sifat Allah, nempel pada sifat Al-Hikmah. Nempel padanya nama Al-Hakim, Al-Hakam. Ya. Tuhan yang tak memiliki sifat hikmah, maka tak layak disembah. Subhanallah. Naam. Wa fi hadha ibtalun laja'alal hukma lighairillah. Lija'lil hukmi lighairillah. Li'anna al-hakama la yakunu illa likamali sifat alladhi lahu al-amru wa biyadihi at-tasarrufu. Wa ta'ammal hadha al-ma'na fi qawli ta'ala فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ وَقَوْلُ تَعَالَى وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَقَوْلُ تَعَالَى وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ قَالَ مُبَيِّنًا صِفَاتٍ مَنْ لَهُ الْحُكْمُ ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاتر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يدرؤكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. وفي هذا إبطال لجعل الحكم لغير الله. Maka dalam hal ini, dalam penamaan Allah dengan menamakan dirinya Al-Hakimul Hakam, ibtalun adalah merupakan bentuk ya hujatan, membatalkan segala macam bentuk hukum-hukum yang dibuat manusia dari selain hukum Allah Jalla wa'ala. Ya, maka orang yang membuat keputusan, membuat hukum, membuat peraturan-peraturan, ya, maka semua peraturan yang mereka buat, hukum yang mereka buat adalah hukum yang batil. Makna batil, tak benar. Karena lemahnya manusia memandang jauh ke depan. Dan Allah Jalla wa'ala telah menyiapkan manusia dengan segala sesuatunya. Dia siapkan petunjuk, dia siapkan pedoman, dia kirimkan Rasul, dia tahu arah tujuan mana. Manusia hanya mengira-ngira, memprediksi. Karena itulah banyak sekali revisi-revisi dalam undang-undang. Ya. Karena itulah Allah mengatakan dalam kitabnya mulia, ya, apa hukmal jahiliyah tiabukun? Apakah hukum undang-undang jahiliyah mereka inginkan? Orang jahiliyah mereka tak mendapat petunjuk. Semua perbuatan mereka dalam membuat peraturan-peraturan hanya berdasarkan dengan naluri, insting, ya, perasaan, logika. Adapun Allah Jalla wa'ala, pencipta manusia, dia lebih tahu dengan apa yang paling baik bagi manusia. Maka tak boleh seseorang membuat keputusan daripada keputusan Allah SWT. Manusia hanyalah diciptakan untuk menjalani apa yang telah Allah tetapkan dalam ketetapan-ketetapan syar'inya. Innal hukmu illa lillah, hukum itu hanyalah ketetapan Allah jua yang harus kita laksanakan, yang dia telah tetapkan dalam kitabnya, dijelaskan oleh nabinya. Ini yang kita jadikan sebagai pedoman, ya, ini yang kita jadikan sebagai petunjuk dalam kehidupan kita, ya, di dunia dan kehidupan di akhirat. Ya. Karena hukum la yakunu illa likamil sifat. Karena ketetapan yang hak itu tak akan dapat tercipta kecuali daripada pemilik segala macam sifat-sifat yang sempurna. Ya. Alladzi lahu al-amru, karena segala macam perintah miliknya. Wa biyadihi at-tasarrufu, segala macam bentuk at-tasarruf, segala macam bentuk perbuatan milik Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'ammal hadha al-ma'na fi qawlihi ta'ala, maka lihatlah makna apa yang diucapkan ini dalam firman Allah, fal hukmu lillahil aliyil kabir, maka sesungguhnya ketetapan itu adalah milik Allah, adalah Tuhan yang maha tinggi, Tuhan yang maha besar. Wa qawli ta'ala, dan firman Allah, wa huwallahu la ilaha illa huwa, dialah Tuhan Allah, tidak ada yang hak kecuali dia, semata disembah. Lahul hamdu fil ula, baginya segala macam pujian yang terdahulu. Walahul hukmu fil ula wa fil akhirah, baginya pujian bagi untuk sesuatu yang terdahulu maupun yang akhir. Walahul hukmu wa ilaihi turja'un, dan miliknya lah ketetapan, dan hanya kepadanya lah kalian akan dikembalikan. Wa qawli ta'ala, Allah berfirman, wa makhtalaftum fihi min syai'in fahukmu ilallah, apapun yang kalian perselisihkan dalam segala sesuatu, maka kembalikanlah kepada hukum Allah. Bagaimana manusia supaya tak berpecah belah? Kembalikan kepada hukum Allah. Kalau kembali kepada hukum mereka, berpecah belahlah mereka. Ya, yang satu menganggap ini yang baik, yang lain menganggap ini yang baik, akhirnya mereka pun bertikai. Tak pernah mereka bersatu. Thumma qala mubayyinan sifati man lahu al-hukmu, kemudian dia menjelaskan tentang dia Allah pemilik ketetapan. Dzalikumullahu rabbi, demikianlah Allah, dialah Rabbku, alaihi tawakkaltu, yang hanya kepadanya aku bertawakal. Wa ilaihi unib, hanya kepadanya aku kembali. Fatirus samawat, dialah Tuhan pencipta langit dan bumi. Ya, ja'ala lakum min anfusikum azwajan, ialah Tuhan yang telah menciptakan bagi kalian dari diri kalian pasangan-pasangan. Wa minal an'ami azwajan, dia ciptakan pula daripada binatang-binatang ternak pasangan-pasangan. Ya, yadhra'ukum fihi laysa kamithlihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Lahu maqalidus samawati wal ardi yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir innahu bikulli syai'in alim. Ya, anna alladhi lahu hadhihi sifat huwa alladhi yastahiqqu an yushri' wa yuhallil wa yuharrim. Jadi Allah Jalla wa Ala menjelaskan dalam Quran bagaimana kekuasaannya yang begitu dahsyatnya. Demikianlah dia Tuhanku Allah, hanya kepadanya aku bertawakal, kepadanya aku kembali. Dialah Tuhan pencipta langit dan bumi. Manusia bagian kecil daripada makhluknya. Tak ada apa-apanya dengan kebesaran gunung. Manusia tak ada apa-apanya dengan tingginya langit. Ketika orang merasa lebih tinggi dari yang lain, ketahuilah langit lebih tinggi dari dia. Ketika orang merasa lebih luas ilmunya daripada lain, ketahuilah samudranya lebih luas daripada ilmunya. Maka manusia menjadi kerdil ketika membandingkan dirinya dengan alam semesta ini. Ya, tak ada apa-apanya kita dibandingkan dengan alam semesta. Dengan gunung saja kita sudah kalah. Dengan lautan kita telah kalah. Sementara Tuhan Allah pencipta alam semesta, pencipta gunung, pencipta langit, pencipta lautan, tentu dia lebih bijak daripada kita dalam membuat keputusan. Ya, ja'ala lakum min anfusikum azwajan. Dialah Tuhan Allah yang telah menciptakan dari jenis kalian pasangan-pasangan. Ini yang layak membuat keputusan, karena semua manusia ini dia ciptakan. Ya, dari manusia diciptakan pasangan-pasangannya, dari Adam diciptakanlah Hawa. Ya. Maka yang membuat keputusan ini, dialah yang telah menciptakan manusia. Dia tahu dengan apa yang paling baik bagi kemaslahatan manusia. Tak layak ditentang hukumnya. Ya, segala macam perintahnya dalam Quran hak, larangannya hak, hukumnya hak, Ya. Wa minal an'ami azwajan. Dan dialah yang telah menciptakan untuk kalian daripada binatang-binatang ternak, pasangan-pasangan agar beranak pinak, agar kalian tetap dapat mengkonsumsi makanan tersebut. Dia ciptakan kalian, dia ciptakan makanan yang kalian makan agar kalian dapat bertahan hidup padanya. Subhanallah. Ini Tuhan yang layak buat keputusan, buat undang-undang, buat pedoman, petunjuk. Bukan yang mencipta, yang sendiri ingin membuat pedoman, petunjuk, tersesatlah mereka. Alangkah banyaknya yang tersesat, ya, daripada kaum al-falasifah. Al-falasifah banyak yang pintar-pintar, ya, orang-orang terdahulu katanya pintar, Aristoteles, Socrates, tapi tersesat, tak dapat petunjuk. Jalla fi'ulah, Allah jalla fi'ulah. Dia yang menciptakan manusia, ciptakan pasangannya, dia yang menciptakan bagi mereka binatang ternak untuk dikonsumsi bagi mereka. Sempurna semua telah dia ciptakan. Ya. Yadra'ukum fihi laisa kamitsli syai'un. Saya tak tahu arti yadra'ukum fihi ini. Coba lihat terjemahannya, Ustaz. Lihat terjemahannya. Yadra'ukum fihi. Ya. Irji' ilal ard. Ya. Laisa kamitsli syai'un. Tidak ada apapun yang dapat menyerupainya. Wahwassami'ul basir. Dialah Tuhan yang maha mendengar lagi maha melihat. Yadra'ukum fi. Ya, wa yadra'ukum fihi. Dia yang menciptakan binatang ternak untuk kalian dan memperkembang biakannya. Tak ada baginya sedikit jua pun sekutu yang menyerupainya. Wahwassami'ul basir, dialah Tuhan maha mendengar lagi maha melihat. Lahu maqalidus samawati, dialah pemilik urusan yang di langit maupun di bumi. Ia bersutur rizqa liman yasha, dialah yang telah membentangkan rezeki kepada siapa yang dia kendaki. Wa yaqdirulah, dia yang menyempitkan rezeki bagi siapa dikendaki. Innahu bikulli syai'in alim, dialah Tuhan yang maha mengetahui atas segala sesuatu. Ayyanna alladhi lahu hadhihi sifat, Tuhan yang memiliki sifat-sifat seperti ini, walladhi yastahiqqu an yusyri', dialah Tuhan yang berhak untuk buat syariat, wa yuhallil wa yuharrim, dialah yang berhak menghalalkan mengharamkan, bukan manusia. Dihalalkan babi, diharamkan babi bagi kaum muslimin, dia punya hak. Ya, bagi manusia diharamkan segala macam binatang-binatang buas untuk dikonsumsi, dia yang punya hak. Semuanya ada hikmah. Ketika diharamkan sesuatu ada hikmah. Ya. Makanan begitu kuat mempengaruhi karakter yang makannya. Ya, binatang-binatang buas diharamkan dalam Islam karena mempengaruhi karakter orang makan yang menjadi buas. Lihatlah bagaimana orang-orang kafir yang semua mereka makan, maka buaslah hidupnya. Ya, dia yang mengharamkan, dia yang menghalalkan. Dia mengharamkan zina, dia mengharamkan riba. Semuanya dengan keputusan dan kebijaksanaan. Maka dia Tuhan yang berhak menghalalkan, mengharamkan. Wa ja'alu dzalika li ghairihi, adapun memberikan hukum ini diserahkan kepada selain Allah SWT, kepada makhluk, mereka buat sendiri peraturan, mereka buat sendiri undang-undang, mereka sendiri menghalalkan, mereka sendiri yakni menghalalkan. Azlamu dzulmi adalah kezaliman tingkat tinggi, kezaliman terbesar. Wa a'zamul jawri, dan inilah merupakan kezaliman yang paling dahsyat. Afa hukmal jahiliyyati yabghun, bagaimana mereka menginginkan hukum jahiliyah? Apa itu hukum jahiliyah? Hukum dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita tetapkan semuanya, yang mencuri potong tangannya itu dengan hikmah, menyelisihinya hukum jahiliyah. Dia telah menetapkan yang membunuh dengan tidak hak penggal kepalanya itu dengan hikmah. Ya. Wa man ahsanu minallahi hukman, adakah lebih baik daripada Allah keputusannya? Liqaumin yuqinun, bagi orang-orang yang beriman, yang yakin, tak ada. Dan bagian daripada kesyirikan adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam membuat undang-undang, menghalalkan, mengharamkan. Itu hak Allah Subhanahu wa taala semata. Naam. Kama anna fi dhalika dalalatun ala anna man hada sya'nuhu huwa al-mustahiqqu wahdahu an yufrada bid-dulli wal-khudu'. Qala ta'ala: Inil hukmu illa lillah amara an la ta'budu illa iyyah dhalikal dinul qayyim walakinna aktsarun nas la ya'lamun. Wa qala ta'ala: Wa la tad'u ma'allahi ilahan akhar la ilaha illa hu kullu shay'in halikun illa wajhahu lahul hukmu wa ilayhi turja'un. كما أن في ذلك دلالة على أن من هذا شأنه هو المستحق وحده أن يفرد بالذل. Sebagaimana nama Allah Al-Hakimul Hakam menunjukkan bahwa dia semata yang berhak untuk ya manusia menghinakan diri baginya. An yufrada bidzulli wal khudu. Yang berhak manusia tunduk kepadanya, menghinakan diri kepadanya hanyalah dia Allah semata. Tak layak kepada Tuhan selainnya. Karena dia yang maha bijaksana. Allah berfirman, Innal hukmu illa lillah. Sesungguhnya ketetapan itu min Allah. Amara an la ta'budu illa iyyah. Karena itulah, karena semua ketetapan miliknya, janganlah menyembah kecuali hanya kepadanya. Dzalika dinul qayyim. Menyembah Allah Tuhan yang satu itulah agama yang lurus. Walakinna aktsarun nas la ya'lamun. Tapi sayangnya banyak manusia, kebanyakan manusia tidak mengerti, tak mengetahui. Lebih parah lagi kaum musyrikin penyembah berhala. Ya, Tuhan yang mereka sembah tak pernah buat keputusan. Tak pernah punya perintah, tak pernah punya larangan. Ini yang disembah. Lihatlah yang membuat berhala-berhala itu, yang menyembah berhala, yang macam-macam bentuknya. Ini kata mereka Tuhan mereka. Mana perintahnya? Mana larangannya? Mana syariatnya? Terakhir siapa yang membuat syariat perintah larangan? Mereka sendiri. Mana perkataannya yang dapat dijadikan sebagai acuan? Tak ada. Alangkah sesatnya manusia yang menyembah Tuhan-Tuhan semacam ini, Tuhan yang batil. Yang menyembah Isa bin Maryam, Isa itu terlahir dengan ketetapan Allah. Subhanallah. Ya, andai kata dikatakan mereka inilah Tuhan, anak Tuhan dan Isa mati bagi mereka. Wafat. Wafat itu dengan ketetapan siapa? Allah. Mengapa disembah? Ya, makhluk yang tak pernah lepas daripada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allah berfirman, "Wa la tad'u ma'allahi ilahan akhar." Jangan pernah kamu meminta kepada selain Allah tuhan-tuhan lain di sampingnya. La ilaha illahu, tidak ada tuhan yang hak kecuali Dia. Kullu syai'in halik, karena segala sesuatu itu akan hancur illa wajah, kecuali wajahnya jalla ala. Makna kecuali wajahnya bukan hanya wajah Allah saja, ini wajah adalah merupakan simbol sesuatu yang paling agung bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana manusia, wajah adalah merupakan hal yang paling berharga baginya. Ya, ketika dikatakan illa wajah, kecuali wajahnya, bukan maknanya hanya wajah Allah semata. Ya, wajahnya bagian daripada yang terpenting dari diri Allah Subhanahu wa taala. Semuanya binasa kecuali Allah. Ya, illa wajhahu, kecuali wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, tak akan mungkin wajah, hanya wajah semata, mustahil. Wa ilaihi turja'un, lahul hukmu, hanyalah miliknya segala keputusan. Wa ilaihi turja'un, dan hanya kepadanya lah kalian akan dikembalikan. Inilah nama Allah Al-Hakim. Terus. Wa min asma'illahi Al-Hakam, fa fil hadithi an Hani ibn Yazid Al-Harisi annahu lamma ufida ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma'a qaumihi sami'ahum yaknuna bi Abil Hakam, fadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala: Inna Allah ta'ala huwa al-hakam wa ilayhi al-hukmu. Falima tukna Aba al-Hakam? Faqala: Inna qawmi idha akhtalafu fi shay'in atawni fahakamtu bainahum faradiya kila al-fariqaini. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Ma ahsana hadha, fama laka min al-walad? Qala li Shuraykhun wa Muslimun wa Abdullah. Qala faman akbaruhum? Qultu Shuraihun. Qal fa anta Abu Shuraih. Rawahu Abu Dawud wan Nasa'i wal Bukhari fi Al Adab Al Mufrad. Ya wa min asma'illahil Hakam. Ada yang ternama Allah Al Hakam. Ya. Al Hakam ini termuat dalam sunnah. Dalam hadis. Dalam hadis yang diriwayatkan daripada Hani bin Yazid Al Harithi. Ya, annahu lamma wafada ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika dia datang sebagai utusan menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a, dia datang bersama kaumnya, sami'ahum yukannunahu bi Abil Hakam. Nabi mendengar kaumnya menamakan dia, menamakan Hanif bin Yazid Al-Harithi dengan ya dengan kunyah Abul Hakam, menggelarinya dengan Abul Hakam, bapak yang bijaksana. Fada'ahu Rasulullah, maka Rasulullah memanggil Hanif bin Yazid Al-Harithi. Faqala, maka dia berkata, inna Allah ta'ala wal hakamu, sesungguhnya dialah Allah Al-Hakam, ya Tuhan yang memutuskan, wa ilaihil hukmu, kepadanya lah hukum itu akan berakhir. Falima tukanna Abul Hakam, mengapa engkau diberikan mereka kunya Abul Hakam? Faqala, maka dia mengatakan, inna qawmi idha akhtalafu fi syai'in, sesungguhnya kaumku ya Rasulullah, jika mereka berselisih dalam sesuatu perkara, atauni, mereka datang kepadaku, fahakamtu bainahum, biasanya aku akan membuat antara mereka keputusan. Faradiyah kilal fariqain, keputusanku membuat rida semua pihak. Karena itulah mereka menyebutku Abul Hakam, bapak yang maha bijak. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah mengatakan, ma ahsana hadha, alangkah baiknya apa yang kau buat ini, ya membuat semua orang rida dengan keputusan ini. Ya, tapi nama yang paling baik bagimu bukan Abul Hakam. Ya, maka Rasulullah bertanya, fama laka minal walad, engkau punya anak-anak laki-laki siapa saja? Faqala li Shuraihun wa Muslimun wa Abdullah, aku punya tiga anak laki-laki, ada namanya Shuraih, ada Muslim, ada Abdullah. Qala faman akbaruhum, siapa yang paling terbesar? Faqultu Shuraih, ku katakan yang paling besar Shuraih. Qala fa anta Abu Shuraih, kunyahmu yang lebih baik adalah Abu Shuraih, engkau ini Abu Shuraih. Wa Abu Daud wa Nasa'i wa Al-Bukhari fil Adab Al-Mufrad. Inilah nama Al-Hakam termuat dalam sunnah. Kata Rasulullah, inna Allah ta'ala huwa Al-Hakam, dialah Allah Tuhan yang namanya Al-Hakam, maha bijak. Naam. Amma kamalul hikmati fabisubutil hikmati lahu subhanahu fi khalqi wa fi amrihi wa syar'ihi حيث يدعو الأشياء مواضعها وينزلها منازلها ولا يتوجه إليه سؤال ولا يقدح في حكمته مقال. Ya, jadi nama Allah yang pertama tadi Al-Hakimul Hakam menunjukkan Allah lah pemilik ketetapan, yang berhak membuat peraturan, perundang-undangan. Amma kamalul hikmah, adapun nama yang kedua daripada nama Allah Al-Hakimul Hakam adalah segala macam ketetapannya mengandung hikmah, kebijaksanaan. Amma kamalul hikmah, adapun sempurnanya kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala, fa bi thubuti al-hikmati lahu subhanahu fi khalqihi wa fi amrihi wa syar'ihi. Maka kita perhatikan segala macam ketetapan Allah begitu bijak, ya, terhadap makhluknya, pada perintahnya, pada syariatnya. Haitsu yadha'ul asya'a mawadhi'aha, dialah yang telah menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Inilah namanya bijaksana. Dibuat segala sesuatu pada tempatnya. Dibedakan laki-laki dengan perempuan, maka dia buat pula lah dalam beberapa perkara hukuman, hukum yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Inilah bijak. Ya, laki-laki bebas kemana-mana tanpa mahram, perempuan harus pakai mahram. Dengan kebijaksanaan. Ya, dibuat yakni tubuh yang berbeda, dibuat akal yang berbeda, hukum pun berbeda. Dalam perkara yang berbeda tak pernah Allah samakan, pasti dibedakan. Anak-anak, orang dewasa berbeda, Allah bedakan hukumnya. Ya. Anak-anak tak wajib sholat, tak wajib puasa. Orang dewasa wajib sholat, wajib puasa. Keadaan safar dengan keadaan mukim berbeda. Allah buat beda hukumnya. Ini boleh mengqasar, ini boleh mendekkan. Ini boleh menjamak, ini tak boleh. Subhanallah. Ya. Dalam segala makhluknya pun berbeda-beda. Dan baik kata kita bahas, Allahu Akbar, luar biasa. Lihat saja bentuk-bentuk makhluknya berbeda-beda. Binatang laut beda dengan binatang darat. Binatang laut, ya, subhanallah, hidup murni dalam laut, hampir-hampir tak ada yang berkaki. Mereka tak butuh kaki. Mereka butuh apa yang mereka butuhkan? Sirip. Subhanallah. Ya, Allah buat mereka bersirip. Allah buat mereka punya sayap. Apa namanya itu? Kiri kanannya, atasnya juga Allah buat. Ya, berbeda dengan hikmah dan kebijaksanaannya. Ya, Allah ciptakan manusia dengan hewan berbeda. Paru-paru pun berbeda. Ya, antara satu dengan yang lain. Binatang-binatang ada yang dia menghisap oksigen dengan insangnya sebagaimana ikan-ikan. Subhanallah. Ketika letakkan daratan lambat laun dia sesak napas mati. Kita bernapas dengan paru-paru. Jika letakkan dalam air sesak napas lambat laun mati. Berbeda dengan hikmah. Subhanallah. Burung-burung dia ciptakan padanya bulu-bulu sayap yang membuat dia terbang. Kita tak diberikan sayap. Kalau kita diberikan sayap tak perlu naik pesawat. Subhanallah. Berbeda, semua berbeda. Ada binatang-binatang yang punya sayap tapi tak bisa terbang. Ayam, kalau sempat ayam terbang tak makan ayam penyet kita. Diciptakannya bulu yang berbeda, panjang sayap yang berbeda satu sama lain dengan hikmah kebijaksanaannya. Dalam segala macam makhluknya ada hikmah. Dalam perintahnya ada hikmah, dalam syariatnya ada hikmah. Di mana Allah menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Allahu Akbar. Kita jalan lurus ke depan, kepiting jalan miring ke samping. Subhanallah, dengan hikmah. Tangan kita ada dua. Sebagian makhluk tangannya banyak, tangan kakinya tak beda. Tidak laba-laba, mana tangannya mana kakinya. Subhanallah. Diberikannya kita keindahan dalam segala hal sempurna. Diberikannya jari jemari kita bisa mengkonsumsi makanan dengan memegangnya, menyentuhnya. Diciptakan makhluk-makhluk lain kalau mau minum langsung minum. Ya, subhanallah. Ayam itu langsung patuk makanannya tak pakai tangan, langsung mulutnya. Bagaimana kalau antum bayangkan antum langsung makan makanan tanpa tangan? Indah enggak? Letakkan bolu. Indah? Tak indah. Maka semua Allah ciptakan dengan kesanaan. Jalla fi'ula. Dia tempatkan semua pada tempatnya. Allahu Akbar. Wa yunazziluha manazilaha. Semua dia letakkan pada posisinya. Wa la yatawajjahu ilaihi su'al. Tak ada yang berhak mempertanyakan dalam bentuk mengkritisi segala ketetapannya. Ya. Wa la yaqdahu fi hikmatihi maqal. Tak akan pernah ada celah sedikit jua pun dapat dikatakan dalam ketetapannya. Subhanallah, ikan itu pun beda-beda. Kenapa selalu kita bahas ikan? Karena kita sedang makan ikan. Ada ikan kayak ular panjangnya. Ya, belut itu jenis ikan, bukan ular tuh. Dibedakannya antara belut dengan ular. Subhanallah. Belut kita makan, ular tak bisa kita makan. Allahu Akbar. Padahal mirip-mirip, panjang mirip-mirip. Subhanallah, bentuk mirip-mirip. Yang ini bersisik, ini tak bersisik. Subhanallah. Semuanya dia bedakan. Belut di sawah tak sama dengan belut di mana? Di lautan. Ikan lele di darat, di air tawar tak sama dengan ikan sembilang di lautan walaupun mirip-mirip. Subhanallah. Semuanya beda-beda. Ya, mancing di sungai, afwan. Kita mancing di danau, subhanallah. Ya. Ditarik ikan tuh nampak dengan gerak-gerak apa namanya itu pelampung. Subhanallah. Di lautan tak perlu pakai pelampung. Kuat tarikan ikan-ikan itu masih kecil. Subhanallah. Semuanya ada beda. Ya, ikan-ikan yang tawar kadang-kadang bau parit. Ya, dibuatnya beda. Ada yang senang bau parit, ada yang tak senang bau parit. Dia tak mau mengkonsumsi ikan daratan. Semua berbeda-beda. Orang pun berbeda-beda. Ada orang gunung, ada orang ya pantai. Berbeda-beda. Karakter berbeda-beda. Subhanallah. Orang pantai selalu bergejolak. Karena selalu dengan ombak mendengar. Kalau ngomong harus keras-keras. Itu orang pantai itu. Subhanallah. Begitulah seterusnya. Perkara yang tak pernah berkesudahan jika kita bahas. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Kita padakan sampai di sini. Subhanakallah bihamdik. Asyadu ala ila anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.